bangai jono cuma kali keluyuran sana sini cari hiburan lupa rumah lupa kerja semuanya Indonesia. Dulu kau janji bawa balian tentuku sehari makin sekali atik anda kau bilang ya depan. Susu yang inilah, susu yang itulah, sisa susu sisi susa. Asik asik, buat dewan juri kita. Selamat malam. Yuk ke depan. Kau bilang padaku baik baik saya. Semuanya mana suaranya? Sebuah kabar liat sesuap nasi pun goyang lagi.